Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah. Amma ba'd, ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Pembahasan kita yang terakhir adalah tafsir daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang ke-93 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita memasuki ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-94 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kanat lakumud darul akhirah 'indallahi khalisatan min dunin nas, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang keadaan orang-orang Yahud yang mereka mengatakan bahwasannya surga itu khusus untuk mereka, katanya. Adapun selain mereka enggak bisa. Dan ini dijelaskan terang-terangan dalam Al-Qur'anul Karim ayat yang lain. Nah, mereka mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata man kana illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, kata mereka. Tidak akan masuk surga. Nah, melainkan orang Yahudi atau orang Nasrani, kata mereka. Nah, akhirnya dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa? Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Itu sekedar angan-angan mereka saja, harapan-harapan mereka saja, sangkaan-sangkaan mereka saja. Namun tidak seperti itu kenyataannya. Allah Ta'ala mengatakan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, datangkanlah burhan kalian, argumen kalian, bukti kalian, jika kalian benar-benar jujur bahwasanya Yahud dan Nasara yang akan masuk surga saja, yang lainnya tidak. Nah, padahal syaratnya apa? Bala man aslama wajhaun wajhaun wasal bala man aslama wajhaun lillahi wa huwa muslim. Bahkan apa? Yang akan masuk surga adalah orang yang mengikhlaskan wajahnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ikhlas dalam beribadah, wawah muhsin, dan dalam keadaan dia berbuat baik, yaitu ittiba, mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah orang-orang yang akan masuk surga, bukan orang Yahud, bukan orang Nasara saja. Nah, barakallahu fikum, itu mereka mengatakan seperti itu. La yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Nah, seperti itu. Jadi mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahud atau orang Nasara. Itu hanyalah sangkaan mereka belaka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul hatu burhanakum." Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, datangkanlah bukti kalian, argumen kalian, burhan kalian. Jika kalian benar-benar na'am barakallahu fikum jujur dalam pernyataan tersebut. Kita lihat di sini, Qul in kanat lakumud darul akhiratu. Katakanlah jika memang negeri akhirat itu, na barakallahu fikum, indallahi khalisatan min dunin nas. Katakanlah jika negeri akhirat itu adalah khusus untuk mereka dan bukan untuk orang lain. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, maka berangan-anganlah kalian terhadap kematian jika kalian benar-benar jujur. Dalam artian apa? Dalam artian na barakallahu fikum, kalau kalian jujur dalam seruan kalian tersebut, maka beranganlah kalian untuk mati, katanya. Na barakallahu fikum. Tapi tidak benar ya. Kita lihat tafsirannya di sini. Qala al-mufassirun, "Qul ayyuhar rasul." Katakanlah wahai rasul, lil yahud, kepada orang-orang Yahud, alladzina yad'una annal jannata khassatan bihim. Yang mereka mengaku-ngaku bahwasanya surga itu khusus untuk mereka, lizamihim, Naam, dikarenakan sangkaan mereka annahum auniya Allah. Mereka menyangka, menganggap bahwasanya mereka wali Allah. Mereka itu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Min dunin nas, selain manusia yang lainnya. Dalam artian bagaimana? Surga itu khusus untuk mereka, bukan untuk orang lain. Wa annahum abna'u wa ahibba'u. Dan bahwasanya mereka beranggapan bahwasanya mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. In kana al-amru kadzalik, jika memang benar perkara yang seperti itu, fad'u 'ala al-kadzibina minkum, panggillah, serulah, doakanlah atas orang-orang yang dusta di antara kalian, aw min ghairikum, atau yang selain kalian, bil maut, dengan kematian. Nah, didoakan dengan kematian dalam artian berani ataukah tidak gitu loh mereka itu. In kuntum shadiqina fi da'wayakum hadhihi, jika kalian benar-benar jujur terhadap seruan kalian terhadap perkara na'am barakallahu fikum, terhadap perkara ini. Jadi kalau kalian jujur dengan ucapan tersebut, maka serulah na'am terhadap orang-orang yang dusta di antara kalian atau orang yang selain kalian dengan kematian. Na'am barakallahu fikum, karena doa ala itu doa kejelekan ya istilahnya ya. Na'am barakallahu fikum, doa ala. Itulah keadaan orang Yahud yang mereka sombong dan juga menyatakan bahwasanya surga itu hanya milik mereka atau hanya khusus untuk mereka, karena mereka menganggap diri mereka adalah wali-wali Allah dan menganggap bahwasanya mereka adalah kekasih-kekasih Allah dan yang semisalnya. Kita lihat berikutnya, wala yatamannau abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin, dan tidaklah mereka mau berangan-angan dengan kematian tersebut selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, karena mereka tahu kejujuran kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alimun bidzalimin, wallahu alimun bidzalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Qala al-mufassirun, ayat terhadap ayat 95 dari surat Al-Baqarah ini, walan yaf'alu dzalika abadan, dan mereka tidak ingin, tidak mau melakukan nah barakallahu fikum doa kematian tersebut selama-lamanya. Enggak mau mereka. Kenapa tidak mau? Lima ya'rifunahu min sidqin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa min kadzibihim wa firaim, karena mereka yakin dan tahu mereka akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga akan dustanya mereka serta iftirahim. Nah, mereka membuat kedustaan bisa wa bisababi ma martakabuhu min al-kufri wal isyan, dan dengan sebab mereka terus-menerus melakukan kekufuran dan juga kemaksiatan. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Al-muaddiyah ini, yang mana dua perkara tersebut terus-menerusnya mereka nah berada di atas kekufuran dan kemaksiatan, akhirnya dua perkara tersebut menghantarkan ila hirmanihim minal jannah wa dukhulin nar, menghantarkan mereka kepada apa, diharamkannya surga untuk mereka, dan mereka juga apa, nah menghantarkan mereka untuk masuk ke dalam api neraka waliyadzubillah. Sebabnya karena mereka senantiasa terus menerus melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran dan kemaksiatan tadi. Allahul musta'an. Wallahu ta'ala 'alaihim bidzalimin min ibadihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti yang mengetahui terhadap orang-orang zalim dari kalangan hamba-hambanya. Wa sayujazihim 'ala dzalik, dan Allah ta'ala membalas mereka sesuai dengan kadar apa yang mereka lakukan. Atas perbuatan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas, akan memberikan hukuman yang setimpal bagi orang-orang yang zalim. Karena kedzaliman macam-macam bentuknya. Ada yang namanya kedzaliman yang sangat besar adalah zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan. Kemudian juga kedzaliman seorang hamba kepada hamba yang lainnya, kedzaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri, itu semuanya kedzaliman yang na'am barakallahu fikum hafizakumullah, yang harus kita jauhkan dari diri-diri kita semuanya. Naam. Kemudian berikutnya, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-96 dari surat Al-Baqarah ini, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun wa la tajidannahum ahrasan nas. Dan engkau tidak akan menjumpai mereka, tidak akan mengetahui mereka, ayuhar rasul, wahai Nabi Muhammad SAW. Mereka itu adalah manusia yang paling semangat untuk hidup di dunia ini. Nah, bahkan melebihi dari orang-orang apa? Yang berbuat kesyirikan. Orang musyrik saja kalah dengan orang Yahud ini. Orang Yahud, mereka lebih parah, lebih semangat untuk hidup di dunia ini. Dan lebih memilih untuk panjang apa? Panjang umurnya untuk hidup di dunia ini. Nah, barakallahu fikum, daripada orang-orang musyrikin. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum. Karena termasuk cinta terhadap kehidupan dalam artian hidup panjang, namun tidak bisa menggunakan umurnya, dan senang kalau seandainya memiliki harta yang banyak, itu merupakan tabiat orang-orang yang jauh daripada ilmu. Di antaranya orang-orang tua yang mereka jauh daripada ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya qalbu syekh syabun, hatinya orang tua itu pemuda. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang-orang tua yang jauh daripada ilmu agama yang benar, mereka ambisinya mencari dunia. Jadi seakan-akan dia itu masih kayak anak muda itu loh. Nah, barakallahu fikum, qalbu syekh syabun fi hubbi isnatain. Nah, hatinya orang tua itu, maksudnya orang tua yang jauh dari agama maksudnya ya, mereka itu hatinya seperti hatinya anak muda di dalam mencintai dua perkara, hubbud dunya atau hubbul mal wa tul hayah. Paham ya? Mencintai harta dan hidup panjang. Paham ya? Sudah tua inginnya hidup panjang. Nah, kemudian juga apa? Pinginnya apa? Cinta harta yang berlebihan. Nah, itu seperti itu. Karena kalau orang itu sudah terlanjur diuji dengan bala ujian yang sangat besar ini, berbahaya sekali. Karena tidak akan merasa puas. Sudah mempunyai satu lembah emas, pingin dua lembah. Kemudian memiliki dua lembah emas, pingin yang ketiganya. Itulah keadaan apa? Keadaan Bani Adam. Nah, barakallahu fikum, yang jauh daripada ilmu akhirat. Jadi mereka masih berambisi untuk mengumpulkan hartanya lebih dan melebihi. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Law kana ibnu Adam wadian." Kalau seandainya ya ibnu Adam itu memiliki dua lembah, min dzahab. Dua lembah dari emas, labtagha salisa. Niscaya dia akan mencari yang ketiganya. Sudah dapat dua lembah emas, bayangkan tuh. Bukan sedikit, banyak ini dua lembah emas ini. Pengin mencari yang ketiganya. Wala yamlahu khau illa turab. Namun tidak memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kalau sudah mati, apa yang akan dibawa? Enggak ada. Kecuali apa? Tanah itu tadi. Nah, barakallahu fikum. Sehingga perlu berhati-hati jangan sampai ada pada diri kita. Karena penyakit yang menjalar kepada kaum muslimin, yang mana barakallahu fikum hafizakumullah, yang membuat orang-orang kufar tidak takut lagi kepada orang muslimin, adalah diantaranya perkara ini, yaitu penyakit apa? Al-wahm. Penyakit al-wahm ini sangat berbahaya sekali, yang mana penyakit al-wahm ini manakala sudah dicampakkan, ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hati manusia, akibatnya sangat rusak dan berbahaya. Orang-orang kufar tidak lagi takut dengan orang-orang muslimin, walaupun banyak orangnya. Tanya, barakallahu fikum, sebabnya apa? Adanya penyakit wahan tadi itu. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, barakallahu fikum hafizakumullah, yaitu mengenai penyakit wahan tersebut, Rasulullah menyatakan bahwasannya hampir-hampir umat atau hampir-hampir pasukan orang kufar itu mereka berkumpul untuk menyerang kalian, menyerang orang-orang muslimin. Barakallahu fikum, sebagaimana bersegeranya atau berkumpulnya orang-orang pada nampan yang ingin mereka santap, dalam artian ada makanan situ, mereka berbondong-bondong segera menghabisi makanan tersebut. Kemudian faqala qailuhum, ada yang berkata di antara mereka, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amin kilatin nahnu yawmaidin, apakah kita ini karena sedikit pada waktu itu atau pada hari itu? Kata Rasulullah, bal antum katsir, walakinnakum ghusaun kaghuthais sa'il. Kalian tuh banyak bukan sedikit. Nah, bal antum yawmaidzin katsir kata Rasulullah. Bahkan kalian pada hari itu banyak orangnya. Muslimin banyak enggak sekarang? Banyak sekali. Nah, tapi Rasulullah mengatakan apa? Walakinnakum ghusaun kaghuthais sa'il. Tapi kalian tuh adalah buih seperti buih yang ada dalam lautan atau dalam banjir, dalam artian akan hilang gitu loh. Enggak ada nilainya, ringan sekali. Sebabnya apa sebabnya? Di akhir hadis tersebut, na'am barakallahu fikum, na'am Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Wa la yaqdhibannallahu bi qulubikumul wahm." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala, karena keadaan kalian seperti itu, akhirnya Allah taala menancapkan pada diri-diri kalian al-wahm. Na'am. Kemudian sebagian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal wahm ya Rasulullah? Apa itu wahm ya Rasulullah?" Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kematian. Enggak mau jihad. Enggak mau berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala karena takut kematian. Tidak mau juga meninggalkan dunianya karena takut tidak bisa mendapatkan dunianya. Dan semisalnya, yang jelas itu semuanya jangan sampai ada pada diri kita. Nah, karena orang-orang Yahud ambisinya ngeri sekali kita lihat di sini. Wala tajidannahum arsan nasi 'alal hayati wa minal ladzina asyraku, dan engkau tidak akan menjumpai mereka melainkan mereka adalah manusia yang paling semangat terhadap kehidupan dunia ini, bahkan lebih semangat daripada orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang musyrik maksudnya. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah, salah seorang di antara mereka itu ingin, nah barakallahu fikum, kalau seandainya hidup 1000 tahun. Wa ma hum bimuzahzi min al'adzab, nah dan mereka juga ingin kalau seandainya mereka apa, nah padahal hal tersebut tidak bisa mengentaskan mereka dari azab, walaupun mereka hidup 1000 tahun tidak akan bisa. Kenapa? Karena mereka sudah di dalam kehidupan sendiri sudah kaya diri keadaannya, ya, tidak beriman, menolak, membangkang, menentang dan semisalnya. Nah, walaupun mereka diberikan umur, dipanjangkan umur selama 1000 tahun pun apa, hal tersebut tidak bisa mengentaskan mereka dari azab. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Ta'ala dzat yang maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Qala al-mufassirun, berkata al-tafsir di sini mengenai ayat yang ke-96 dari surat Al-Baqarah ini, wala ta'lamanna ayyuhar rasul, dan sungguh engkau akan mengetahui, akan menjumpai, anna al-yahuda ashaddun nasi raghbatan fi turil hayah, bahwasanya orang-orang Yahud mereka adalah manusia yang paling senang, paling cinta dengan apa? Hidup yang panjang. Padahal perlu diperhatikan ya, barakallahu fikum, hidup yang panjang itu belum tentu baik. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, syaratnya ini. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Nah, sekarang orang Yahud bagaimana mereka? Amalannya mereka tidak baik. Jadi walaupun panjangnya umur mereka sampai 1000 tahun pun tidak bisa mengentaskan mereka dari api neraka. Waliyadzubillah, dari azab tadi. Naam. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa syarrun nasi man tawala umruhu wa sayyi'a 'amaluhu." Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umur, jelek amalannya juga. Oleh karena itu upayakan barakallahu fikum hafizakumullah, jangan sampai kita seperti ambisi mereka. Namun umur yang Allah berikan kepada kita, baik kita diberikan umur panjang ataupun pendek, kita tidak tahu kapan kita akan mati. Upayakan semaksimal mungkin untuk segera meniti jejak generasi salafun as-salih sejak dini, mengikuti jejaknya para as-sahabah wa tabi'in wa atba'u tabi'in. Jangan justru melangkah kepada langkah-langkah orang-orang Yahud yang mereka berupaya untuk merusak agama Islam ini. Hati-hati. Kita lihat sini. Naam, ayyan kanat hadhihi al-hayat min ad-dhillah wal mahanah. Naam. Jadi, engkau wahai Rasul, sungguh engkau akan mendapati atau mengetahui bahwasanya orang Yahud mereka adalah manusia yang paling cinta terhadap tul hayah, yaitu hidupnya panjang. Ayyan kanat hadhihi al-hayat, kehidupan bagaimanapun kehidupan ini. Padahal apa? Kehidupan ini penuh dengan yang namanya minad dhillah wal muhanah, penuh dengan kerendahan dan kehinaan. Jadi mereka tetap semangat dan senang kalau hidup panjang di bumi ini, di dunia ini maksudnya. Bal tazidu raghbatuhum fi tulil hayah, bahkan akan semakin bertambah keinginan mereka, kecintaan mereka untuk hidup panjang. Ala raghabatil musyrikin, melebihi daripada apa? Keinginan-keinginan orang-orang musyrikin. Oh ya, orang musyrik juga ingin hidup panjang, tapi orang Yahudi ini ambisinya lebih kuat lagi. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan permusuhannya terhadap agama Islam sampai saat ini sangat besar. Karena mereka tidak akan rida ya. Namun kalau seandainya kita tidak ikuti mereka, inginnya kita ikut mereka. Nah, seperti itu. Allah musta'an. Yatamanna al-yahudi an ya'isha alf sanah, berarti ini. Orang Yahudi itu berangan-angan dia ingin hidup 1000 tahun. Ingin hidup berapa? 1000 tahun, bayangkan. Wala yub'iduhu hadzal umr at-tawil in hasal min 'adzabillah. Namun umur yang panjang ini tidak bisa menjauhkan mereka, tidak bisa menjauhkan orang Yahudi tersebut. Nah, in hasal, kalau seandainya terjadi, min 'adzabillah. Tidak bisa menjauhkan dari apa? Azab Allah Subhanahu wa taala walaupun 1000 tahun. Nah, bagaimana kisah Nabi Nuh AS? Nabi Nuh AS berdakwah sampai umurnya panjang sekali. Sampai umurnya berapa tahun dakwah Nabi Nuh AS? Berapa tahun? Berapa tahun? 1000 kurang 50 berarti berapa tahun? Wallahu wala'alam. 950 tahun. Oh ya. Nah, dakwahnya 950 tahun, bayangkan itu. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah terus menerus siang dan malam, bukan siang saja. Kita masih siang kadang malam tidur ya enggak? Misalkan. Kalau ini siang dan malam. Apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Wa inni kullama da'utuhum. Apa itu? Naam. Laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Dan sesungguhnya aku menyeru mereka, mendakwai mereka, nah, siang dan malam, tidak menambahkan kepada mereka melainkan apa? Justru lari dari dakwah kami ini. Dakwahku dakwah Nabi Nuh AS selama 950 tahun, bayangkan ini. Nah, umat Nabi Nuh AS memang waktu banyak mereka yang apa? Banyak yang tidak suka dan juga banyak yang menentang daripada dakwah Nabi Nuh AS. Bahkan anaknya sendiri itu tidak selamat dari nam barakallahu fikum bencana atau dari azab yang Allah timpakan kepada umatnya waktu itu. Nah, barakallahu fikum. Inni da'utu qaumi laila wa nahara. Sesungguhnya aku mendakwai kaumku siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Itulah pada tadi ya. Dan aku tidak mendapatkan nam barakallahu fikum terhadap dakwahku tersebut melainkan justru mereka malah lari. Nah, barakallahu fikum. Bisa dilihat kisahnya dalam surat Nuh. Nah, barakallahu fikum. 950 tahun. Anaknya ketika dinasihati sama bapaknya, ya bunayya, irkab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naik sama aku sini. Naik ke mana? Ke kapal ya, yang dibikin oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nah, jangan kamu bersama orang kafir. Apa ucapan anaknya? Aku akan naik ke gunung yang itu, katanya. Paham ya? Justru mana tidak mau naik di atas kapal itu tapi malah memilih gunung. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan juga mengisahkan dalam nah barakallahu fikum ayat tersebut, tidak ada yang bisa selamat pada hari ini kecuali Allah Ta'ala yang akan menyelamatkannya, menunjukkan bahwasannya memang ngeri sekali keadaannya. Nah, itu dakwah Nabi Nuh AS 950 tahun ini menunjukkan bahwasannya waktu itu umat Nabi Nuh AS umurnya panjang-panjang. Nah, umatnya Nabi Muhammad SAW berapa? Paling-paling itu 70, itu pun ada yang lebih, itu sedikit itu loh. Paham ya? Berkisar antara 60 sampai 70, sehingga Nabi kita Muhammad SAW mengatakan a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dalam riwayat man yujawizu dzalik. Paham ya? Nah, umur umatku ini antara 60 sampai 70 saja. Paham ya? Nah, dan sedikit sekali yang melebihi daripada 70. Sekarang umur kita sudah berapa sekarang? Sudah berapa, Pak? Umur 50. Paham ya? Kita-kita ini juga akan apa? Akan bertambah jumlah umur kita, tapi kehidupan kita berkurang. Paham ya? Menunjukkan bahwasannya segera, jangan ditunda-tunda. 60 sampai 70 saja. Sedikit yang lebih dari 70. Ada enggak 100? Ada, tapi sedikit sekali. Dari umat Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun, bayangkan tuh. Nah. Ayo nah, kita lanjutkan di sini. Qala al-mufassirun wallahu ta'ala la yakhfa 'alaihi syai'un min 'amalihim, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala Nam tidak tersembunyi sedikit pun, tidak terluputkan sedikit pun. Nam barakallahu fikum dari amalan-amalan mereka. Tidak tersembunyi sama sekali. Nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa sayujazihim 'alaiha bima yastahiqunahu min adzab. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan balas mereka terhadap amalan-amalan mereka sesuai dengan apa yang berhak untuk diserahkan atau untuk ditimpakan kepada mereka berupa azab. Itulah yang namanya balasan bagi orang-orang yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala dan ambisinya sangat kuat untuk mendapatkan dunia dan semisalnya. Jangan sampai kita tertipu dan mengikuti mereka. Dunia ini hanya sesaat saja, tidak selamanya. Walaupun kalau lihatannya kita lama hidup di dunia, namun orang di dunia, hidup di dunia bagaikan orang yang apa? Yang dia itu cuman singgah minta air minum dari seorang. Singgah di sebuah tempat minta air minum misalkan. Apakah dia mau tidur di situ? Tidak. Setelah selesai urusan pulang pergi. Nah, seperti itu menunjukkan bahwasanya hidup di dunia itu sesaat saja. Nah, karena dunia ini negeri apa? Untuk beramal, menimba amalan. Namun darul qarar, negeri yang kekal di mana? Di akhirat. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam memperingatkan mereka kaumnya, ya kaum, inna ma hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya negeri dunia ini cuma sekedar perhiasan semata, semu. Paham ya? Nah, kenikmatan yang sesaat saja. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya negeri akhirat adalah negeri yang kekal. Tidak ada kepunahan di sesudah. Paham ya? Penduduk neraka terus di neraka langgeng yang sudah penduduknya tadi ya. Penduduk nah barakallahu fikum surga terus menerus langgeng di situ. Nah barakallahu fikum, karena nanti di akhirnya nanti setelah semua diputuskan perkaranya, syafaat telah ditunaikan semuanya, penduduk neraka ya di neraka terus, penduduk surga di surga terus, karena ada yang disembelih di situ. Apa yang disembelih itu, apa itu? Apa yang disembelih kira-kira? Sapi. Eh? Apa kali yang disembelih apa nanti? Eh? Nanti di akhirat itu barakallahu fikum ada yang disembelih untuk keputusan terakhir itu. Disembelih itu nanti ketika disembelih langsung katanya ya ahlal jannah khuludun wala maut. Wahai penduduk surga, kekekalan, tidak ada lagi kematian. Kemudian di nah barakallahu fikum disuruh juga ya ahlan nar khuludun wala maut. Wahai penduduk neraka, kekekalan, tidak ada kematian. Apa yang disembelih itu apa? Eh? Amalan? Amalan bisa disembelih? Allah Ustaz. Apa? Habib? Al-maut? Al-maut bisa disembelih apa? Bisa. Mana? Ada ditambahkan seperti kambing. Nah, barakallahu fikum, ahsan. Al-maut itu yang disembelih nanti. Tapi al-maut, kematian di sini nanti di akhirat berubah menjadi jumba yang sangat besar. Disembelih nanti. Tapi kalau amalan enggak bisa disembelih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Misalnya timbang dimintai pertanggungjawaban itu. Itu nanti keadaan yang sudah terakhir nanti setelah syafaat semua ditunaikan. Orang-orang mukmin memberikan syafaat kepada pelaku dosa besar. Para nabi juga sudah menunaikan syafaatnya. Para malaikat juga memberikan syafaat. Karena syafaat nanti ada yang syafaat yang sifatnya umum. Setiap orang bisa memberikan, tapi orang yang beriman. Dan itu pun disyaratkan orang bisa memberikan syafaat dengan berapa syarat? Apa itu? Ridho Allah sama apa disitu? Ridho sama tidak diizinkan. Diizinkan enggak? Diizinkan. Berarti dua, ridho sama izin. Paham ya? Nah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, dan juga diizinkan memberikan syafaat. Dan orang yang dimintakan syafaat itu harus apa? Harus mukmin juga. Orang kafir enggak bermanfaat. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat bagi orang kafir, enggak bermanfaat. Tapi buktinya pamannya Rasulullah dapat syafaat, gimana ini? Karena membela dakwahnya Nabi. Berarti bisa. Pamannya Rasulullah Abu Thalib kafir enggak? Kafir jelas itu. Paham ya? Kafir enggak? Yakin sama aku? Yakin. Tapi kenapa kok dapat syafaat? Aneh kan ini? Aneh ini. Paham ya? Syubhat ini. Gimana ini? Kenapa? Gimana kira-kira? Meringankan hukuman di neraka. Enggak, maksudnya kenapa paman Rasulullah kafir kok dapat syafaat? Kenapa? Syafaat apa di situ? Dapat keringanan. Ewa ahsan. Nah, syafaat ditakhfif. Syafaat di situ itu cuma memperingan azabnya. Adam keluar dari neraka tidak bisa, tetap di neraka terus. Pamannya Rasulullah yaitu Abu Thalib. Namanya siapa namanya? Namanya Abdul Manaf. Siapa? Abdul Manaf namanya. Itu siapa nanti ya? Barakallahu fikum. Cukup sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.